ini kelihatan sederhana, cuman dua tulisan, satu makkiyah, dua madaniyah, tapi diamalkan enggak sama kita gitu. Ini celakanya kadang-kadang, maaf, ilmu-ilmu ini cuman jadi sejarah saja yang dihafalkan dan muncul di ujian, tapi terapannya enggak ada. Coba lihat anak-anak kita yang belajar di Fakultas Al-Qur'an. Ya, jurusan Al-Qur'an. Dia tahu khatam betul kalau ditanya apa itu makkiyah, makkiyah bla bla bla bla. Apa itu madaniyah? Madaniyah begini begini begini. Tapi aplikasinya enggak ada. Itu yang kemudian patut kita pertanyakan dalam kehidupan kita sekarang. Sederhana tapi dalam sekali. Nah, An-Nur masuk dalam kategori surah madaniyah. Bukan sekedar surah yang diturunkan kepada Nabi pasca hijrah, tapi di dalamnya akan kita dapati hukum-hukum Allah, keterangan-keterangan, informasi-informasi dari Allah yang membimbing kita untuk berhijrah sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jelas sampai sini?